hatiku. Apa kabar kamu di sana? Aku harap engkau selalu tertawa. Latiku, tenang-tenang saja di sana. Pedamkan pedih dan sibukkan diri, nikmati hari. Oh, oh, oh. Aku pun seperti biasanya bersama teman-teman wujudkan mimpi di sini. Melatihku, aku baik diri, sibukkan diri, selalu menanti kau kembali. Oh, lupakan hatiku sementara, jangan terlalu pikirkan. Lakukan yang kau suka, biar kau bahagia. Dan percayalah, mimpiku hanya mimpimu. Kirim aku bunga, oh kasih. Letarkan cintamu, oh kasih. Kita formasi ke-14 sih sekarang, yang paling panjang sepanjang karirnya Slank. Kita udah bareng 16 tahun bareng bersama. Dan ini formasi yang paling panjang, 14. Kalau 13, formasi rekaman awal, album 1 sampai 4. Eh 5, sorry, sampai 5. Tapi dari 6 sampai 20, formasi 14. 7-20 mas. Sorry, 7-20. Slank dapat penghargaan ini pada tahun 1991, waktu album pertama. Jadi tepatnya adalah album pertama kita tuh, Sweet Sweet Gadis Seksi itu rilis 90, meledak. Terutama lagu Maafkan. Ada Maaf. Lagu ini meledak banget. Terus dulu ada badan BASF ini, dan kita dapat lagu The Best Selling Album. Lagu Maafkan di album Cucu-cucu kategori rock. Waktu itu gue kuliah ikut festival musik, tapi lagu-lagu pilihannya tuh lagu-lagunya slang waktu itu. Waktu itu gue pikir gue liat covernya kayak band Malaysia, waktu itu kan lagi ngetong-ngetongin Malaysia tuh. Surge. Itu mas, slang apa-apa gitu. Kayak gitu-gitu deh modelnya. Jadi gitu, oh ternyata band Indonesia. Seru juga nih, apa album pertamanya gitu. Iya, kita suruh pilih-pilih lagunya apa aja. Waktu itu gue bawain lagu, kalau gak salah Terlalu Manis waktu itu. Band gue masuk final waktu itu. Tapi karena panitianya lari bawa duitnya. Tapi waktu pas final, pas final sempat main tuh, gue sempat nonton di bawah. Jadi cuma ada 10 besar itu doang. Terima kasih. wallpaper laptopmu. mahal atau enggak itu tergantung ini sebenarnya relatif. Tergantung dari eventnya, produksinya, karena kita aku cuy. Setiap slang setiap slang ikut dalam sebuah acara atau buat acara, kita berusaha selalu ada tema khusus, ada sesuatu hal yang baru. Jadi kan konsep-konsep itu kan butuh biaya, ya. Jadi kalau konsepnya memang kayak misalnya di GBK, kita harus keluarin biaya besar karena konsepnya memang sangat besar gitu ya acaranya. Semakin lo misalnya nawarin konsep yang bikin kita nafsu, makin murah harganya. Jadi kalau mau bayar selain murah, bikin kita nafsu. Kalau lo nggak usah dibayar nggak apa-apa. Kayak musik everywhere nih. Karena konsepnya bagus, jadi kita ya harganya relatif juga. Harga bagus lah, oke buat. Dan apa? Kalau sosial kadang kalau kegiatan sosial malah nggak dibayar sama sekali. Artipis dan Blur. Awalnya Peace. Diawali di tahun 93 kita ngeluarin album judulnya Peace. Ada lagu judulnya Peace. Judulnya Peace tulisannya P-I-S-S, it means peace kan. Sebenarnya kan kita Peace on peace. Jadi kita mengenai perdamaian gitu lah. Jadi kita nyindir kan bahwa semua orang teriak damai, pengen damai, tapi gak ditemui gitu, kita gak menemukan kedamaian gitu lah. Akhirnya dipresetin jadi Peace. Tahun 93 kita mulai jargon Peace itu. Terus seiring tahun ini kayaknya Peace itu gak udah mulai kurang relevan, kurang ya. Harus ditambahin sama love, cinta, unity, persatuan, dan respect, saling menghargai. Jadi perdamaian itu akan mungkin insya Allah cepet terrealisasi. Ternyata masih kurang lagi. Kurang juga. Kurang, itu, masih kurang. Itu tambah jaman, lagi. Tambahin A sama L tapi belum dapet. Plural. Tadinya mau. Ntar jorokin gak sih. Peace, love, emancipation. Singkatannya apa, Pak? Itu memang kita konsep. Jadi tahun 2013 itu tahun ke-30. Tahun ke-30-nya slang. Kita memang pengen bikin rentetan album, film, sama konser besar. Gitu kan. Ya itu pengennya sih di GBK kan waktu. Riset filmnya dari awal tahun, dari sebelumnya malah dari 2012. Terus awal tahun, terus kita tengah tahun kita rekaman sambil konsepin konsep 30 tahun di GBK. Tiga-tiganya dengan judul yang sama. Sama. Album, film, konser, slang gak ada mati. Sebenarnya itu spirit, kalaupun waktu atau umur lama-lama manusia yang gak ada, tapi karyanya akan tetap. Kalau di tongkrongan tuh gak ada mati itu orang tahan banting gitu. Wah gila lo, gak ada mati lo. Para pendoa bercerita. tentang sorga di balik layar mereka berdansa dengan dosa. Para politisi berjanji soal keadilan di bawah panggung mereka berjumpa dengan setan. Apa yang telah terjadi?

sosial media. Media. Begini. Udah pada jarang yang ngirim. Mas kakak pegang dong. Iya. Ngirimnya sekarang lewat foto, lewat foto polos. Lewat sosial media. Kabar zaman dulu kan. Ya sekarang. Oh iya, foto polos tuh maksudnya. Tapi masih ada kok yang mau, kemarin ada Slankers yang mau kasih fotonya Slank yang dicetak di batu, di batu. Thank you. mengerti angin tetap berhembus. Cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh. Kata hatiku pun gak pernah berubah. Berjalan dengan apa adanya. Benakku melayang pada kisah kita, terlalu manis untuk dilupakan. Kenangan yang indah bersamamu di dalam mimpi, terlalu manis untuk dilupakan. Kita lemah, tak saling cintai. Takkan terjadi di antara kita. Namanya sih masih ada, mainnya. Kostum masih ada ya. Kalau susul takut mati. Iya. Jadi hobi nonton aja. Oh, kayak kita cuma dua jari jempol ini. Kalau Abdi lebih, kalau ke sepak bola aslinya gitu, Abdi lebih ke ini pelatih. Dia coaching. Ada di pinggir lapangan, selalu di pinggir lapangan. Kalau di, soalnya kalau di dalam lapangan ke Seleo. Timnya apa tim? Tim kesukaan. Gue nanya. Simbiosis mutualisme, jadi maksudnya kita selain sering membicarakan tentang anti korupsi, terus tiba-tiba datang KPK gitu, baru kan KPK kan di era baru. Sama ini kita suka gatal kalau ngeliat, wah itu orang misalnya, wah itu orang atau itu organisasi aktivis apa aktifnya keren banget, kita malah mendekatkan diri nyari teman sih. Iya. Teman-teman seperjuangan lah. Iya. KPK terus yang lain-lain lah. Apa? Profauna dan lain-lain. Wah, ICW, Profauna, Walhi. Walhi. Apalah, yang apa aja mau yang baik. Yang berpolitik moral sih. Bukan berpolitik kekuasaan. Kita udah seperti partai. Kita udah lebih besar dari partai. Iya, ya. Kalau kita ikut pemilu, udah pasti bisa nyalonin presiden. Karena pasti di atas 20%. Iya benar, kita itu lebih besar dari partai. Cuman kayak di film-film apa silat kungfu, kita tuh partai pengemis ya. Taipan. Iya, nggak ikut pemilu. Hal paling rock and roll, kalau gue sih yang paling rock and roll ada dua nih. Di waktu Slang manggung di Kalimantan, di mana? Palangkaraya. Palangkaraya sama nah. Waktu di Batu Sangkar. Kalau yang di Batu Sangkar, seharusnya main siang, kita akhirnya main malam. Lampu nggak, panitia nggak nyiapin lampu, akhirnya manggungnya pakai lampu mobil. Sama itu Petromak tukang kacang. Sama Petromak tukang kacang. Yang Palangkaraya kita naik speedboat. Belum, iya belum. Iya, bukan speedboat sih, tuk-tuk. Iya, ketinting. Perahu ya. Perahu pakai motor tempel gitu. Menyusuri sungai. Dari Palangkaraya ke Banjarmasin. Gara-gara jembatan rubuh ya? Bukan mas, gara-gara asap. Oh iya. Kita tuh band Perintis lagi. Belum ada yang main di Palangkaraya kita. Ngukur jalan. Ngukur jalan. Iya. Cicut yeah. Lupa udah yeah. Ya bandel banget sih. Oke udah lupa ya, satu ya, enggak emang bersama buru-buru lupa kenapa ada bunda. Nah, harus ada bunda kalau enggak ngaruh loh sih bang. Ibu kak at least kalau enggak lebih parah lagi. Oh, iya. Nggak jadi parah. Pokoknya apa yang ada di film gak ada matinya. The worst thing you have in mind. Yeah. Nah, pokoknya kalau ada yang di film Slang gak ada matinya. Ah itu dia. Itu kali berapa kali lagi? Itu enggak. Itu enggak sampai 10%. Itu di sensor sendiri sama penulisnya malu. Penulisnya. Jangan deh. Jijay gitu. Kita sih ngomong aja. Kita waktu wawancara ngomong aja. Cuman dia kayaknya sensor sendiri gitu. Aduh. Tapi itu dulu. Opa-opa ngomong gitu sama opa. Itu dulu tuh. Opa belum terlibat. Lebih enak sama aku dulu tuh. Bajar. Dulu opa terlibat. Opa, piye kabarnya bro? Aku. itu pasti. Itu pasti. Bagus sih itu. Ya, sih. Oh, ini acaranya buat itu. Oh, keren lagi. Musik everywhere. Apa? Konsepnya beda. Enggak ada penonton dan tempatnya dicari yang eksotik ya. Lagunya banyak. Lagunya banyak. Iya. Terakhir kita main di TV lagu banyak kapan ya? Waduh. Oke. Waduh. Lama sulit. 5 tahun lalu. Seru sih musik everywhere tuh buat musisi jadi bisa lebih apa berekspresi eksplorasi ini tempatnya selalu pindah-pindah kan? Ini nggak pakai host lagi live yeah, music selama ini kan music. Kebanyakan music. Acara musik lebih ke lawakan. Entertainnya nah tapi ini lebih dikemas lebih musikal jadi orang benar-benar menikmati ekspresi. Acara itu karena musiknya bukan karena hostnya yang banci cendil